Bismillahirrahmanirrahim. Su'abul iman, cabang-cabang dari keimanan. Ini masih meneruskan bahasan hadis ketiga ya, hadis ketiga arba'in. Alaisat hadil umurul madkuru fil hadis hiya kulla syai'in fil islam. Jadi hal-hal yang disebutkan dalam hadis ya, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji, itu bukanlah semua keislaman. Artinya Islam itu bukan hanya itu saja. Wa inna maktasara ala dzikriha li ahammiyatiha. Jadi mengapa yang disebutkan hanyalah syahadat, sholat, dan lain-lain, itu karena hal itu penting ya. Wa hunaka umurun katsiratun ghairuha. Ada beberapa hal ya, ada beberapa hal lain yang termasuk dari cabang keimanan selain dari lima yang disebutkan dalam hadis. Qala alaihi salatu wassalam, al-iman bid'un wa sab'una su'batan, muttafaqun alaih. Ini berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad ya. Hadis Nabi berbunyi, al-iman, iman adalah 70 lebih cabang. Bid'un ini hitungan antara 3 sampai 9 ya. 3 sampai 9 itu maknanya bid'un. Hadis ini muttafaqun alaih ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Wa yufidul hadisu anal islama aqidatun wa amal. Dari hadis ketiga arba'in ini kita bisa memahami bahwa Islam itu adalah kumpulan dari keyakinan dan juga perbuatan. Falayan fa'u amalun duna iman kama annahu la yujud dalil iman duna amal. Jadi amal tidak bisa bermanfaat kecuali dengan keimanan. Artinya seorang kalau tidak Islam itu sholatnya ya tidak sah ya. Jadi harus ada iman. Kalau mau kesahan amal harus ada iman. Seperti halnya iman tidak bisa terwujud tanpa adanya amal. Kalau hanya percaya saja tapi tidak melakukan, sama saja bohong ya. Kemudian ini hadis keempat, al-hadis urrabi, hadis yang keempat. Atwaru khalqil Islam wa khatimatuhu. Ini pembahasannya ya. Atwar itu maknanya kadar ya, kadar atau batas atau ukuran ya, kadar penciptaan manusia dan juga akhirnya, akhir dari kehidupan ya, kehidupan manusia. An Abdurrahman Abdillah Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman ya, Abdullah bin Mas'ud. Qal haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq. Jadi Rasulullah bercerita kepada Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah adalah seorang yang jujur dan juga dibenarkan perkataannya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Kalian semua, penciptaan kalian semua berkumpul, maksudnya terkumpul ya dalam perut ibu. Dalam perut ibu kalian selama 40 hari berupa sperma. Sumayakunu alaqatan misal dzalik. Lalu 40 hari kemudian berupa alaqah ya. Alaqah ini ya segumpal daging. Sumayakunu mudghatan misal dzalik. Lalu menjadi alaqah ini segumpal darah ya. Mudghatan sepotong daging. Sumayursalu ilaihil malaku fayanfahu fihi ruh. Kemudian diutus ya, satu malaikat diutus kepada penciptaan itu, pada janin yang ada di kandungan, lalu malaikat meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat diperintahkan empat kalimat. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amelihi wa sakiyun au sa'id. Jadi malaikat diperintahkan untuk menulis rizkinya, jadi kadar kekayaannya selama hidup berapa, kemudian waktunya di dunia, ajal itu ya mati ya, kematiannya, kemudian amalnya baik atau buruk, kemudian ditetapkan apakah dia nanti termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Maksudnya syaki ini ya kafir, mati dalam keadaan kafir, sa'id ini bahagia, artinya Islam ya. Fawallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahdakum layak malu bi amali ahlil jannah, hatta yamayakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbaku alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Demi Allah, kalian semua niscaya akan salah satu dari kalian semua ya. Salah satu dari kalian semua niscaya akan melakukan satu amal penghuni surga hingga jarak antara surga dengan salah satu dari kalian hanya berjarak satu jengkal. Kemudian tetapi takdir sudah menuliskan salah satu dari kalian ini termasuk ahli neraka, sehingga ia melakukan amal yang dilakukan oleh penghuni neraka lalu dia masuk ke dalamnya. Jadi seorang yang selama hidupnya dia Islam, dia berbuat baik, tapi di akhir hayatnya dia kafir, itu nanti ya ujung-ujungnya masuknya ke neraka. Jadi semua kebaikan yang dilakukan itu terhapus semua oleh kekafiran yang dilakukan sebelum kematian. Begitu pula sebaliknya, inna ahdakum layak malu bi amali ahli nar hatta mayakunu bainahu bainaha illa dhira fayasbiku alaihi alkitab fayak malu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Salah satu dari kalian semua niscaya akan melakukan amal yang dilakukan oleh penghuni neraka hingga antara dia dengan neraka hanya berjarak satu dhira. Lalu pada dirinya sudah dituliskan satu catatan takdir untuknya, sehingga dia melakukan amal yang dilakukan oleh penghuni surga maka dia masuk ke dalamnya. Jadi hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab permulaan penciptaan manusia dan lain-lain ya. Ahamiyat pentingnya hadis ini. Hadzal hadisu azimun jami'un li ahwalil insan min mabda'i khalqihi wa maji'ihi ila hadhil hayati dunya ila akhiri ahwalihi min al-khulud fi daris sa'adah aw daris syaqa bima kana minhu fil hayati dunya min kasbin wa amal waf kama sabaqa subika fi ilmillahi faqaddarahu wa qadahu. Hadis ini adalah hadis yang sangat besar, hadis yang mengumpulkan penjelasan tentang sifat-sifat manusia ya, tentang keadaan manusia dari permulaan terciptanya dan datangnya ia ke dunia ini, ke kehidupan dunia ini hingga akhir keadaan manusia, yaitu kekal di rumah sa'adah ya, sa'adah itu kebahagiaan, atau rumah syaqa itu ya apa itu namanya celaka. Sebab apa yang dia lakukan di kehidupan dunia bisa berupa perbuatan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan Allah yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia. Lugatul hadis. Makna bahasa hadis. As-shadiq fi jami'i ma yaquluhu. Nabi dalam hadis itu disifati orang yang jujur ya, jujur dalam semua apa yang diusapkannya. Idhwal haqqu sidku al-mutabiku lil-waqi. Karena Nabi adalah seorang yang maha benar, bukan maha benar, bukan Allah maksudnya. Nabi itu orang yang jujur, kejujurannya itu kejujuran adalah mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan realita ya. Idhwa al-haqqu as-sidku al-mutabiku lil-waqi. Jadi kata shadiq ya, mana dari kata shadiq atau kejujuran adalah mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Al-masduq, Nabi juga disifati masduq ya. Fima yuha ilaihi, orang yang dibenarkan dalam apa yang disampaikan kepadanya. Maksudnya orang yang dipercaya oleh Allah ya, orang yang dibenarkan oleh Allah untuk menerima, untuk mengemban wahyu risalah. Karena malaikat Jibril yatihi bisidqi. Mengapa disifati dengan masduq? Karena malaikat Jibril mendatanginya dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala yusaddiquhu wa bihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempercayai Nabi Muhammad dalam apa yang dijanjikan. Yujma'u. Kata yujma'u dalam hadis yudhamu wa yufadu, artinya dikumpulkan dan dijaga. Wakila yuqaddaru wa yujma'u. Ada yang berpendapat mana dari yujma'u adalah ditetapkan ya, ditetapkan dan dikumpulkan. Khalquhu ay madadu khalqihi wa huwal ma'u alladhi yukhlaqu minhu. Jadi kata khalquhu ini maksudnya adalah sumber dari penciptaan ya, sumber atau pokok esensi dari penciptaan yaitu sperma ya. Benda cair yang dari benda itu manusia terwujud. Fi batni ummihi fi rahmiha, maksud di perut ibunya kandungan ya, di rahim. Nutfatan aslu nutfah al-ma'u safi wal muraduhuna manian. Asli asal makna dari kata nutfah adalah air yang bening ya, air yang tidak keruh. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah sperma. Alaqatan qit'atu damin lam yaibas. Wa sumiyat alaqah liulukiha biyadil mumsik biha. Kata alaqah dalam hadis artinya adalah sepotong darah yang apa itu yang tidak kering. Darah itu dinamakan alaqah sebab darah itu menempel di tangan yang memegangnya. Jadi kalau ada orang yang menyentuh darah ini, darahnya akan menempel. Jadi alaqah itu maknanya menempel ya. Mudghah qit'atullah min biqadrima tumdahu. Kata mudghah artinya adalah sepotong daging kadar satu gigitan ya, satu gigitan. Artinya satu gigitan. Fayasbiqu alaihil kitab alladzi sabaqa fi ilmillah taala. Jadi dalam hadis tadi dijelaskan ada seseorang yang melakukan amal, kemudian ketetapannya sudah ditetapkan dahulu. Artinya ketetapan yang sudah dahulu yang sudah ada dalam ilmu Allah ya, awil lauhil mahfud atau ketetapan yang berada di lauhil mahfud ya, tempat semua catatan amal di dunia ini ditulis. Awil ladzi sabaqa fi batni ummih, atau catatan atau kepastian yang sudah berjalan waktu masih berada di kandungan ibu. Fiqhul hadis wa ma yursyadu ilaih, pemahaman hadis dan hal-hal yang ditunjukkan oleh hadis ini. Yang pertama, atwarul janin fir rahmi. Jadi kadar janin ya, kadar atau ukuran kadar ya, kadar janin di dalam kandungan. Ya dulu hadal hadithu ala anal janina yataqallabu fi mi'ah wa isrina yauman fi salasati atwar. Hadis ini menunjukkan bahwa janin yang ada di kandungan itu berubah selama 120 hari. 120 itu karena 40 dikali 3 ya. 120 itu dalam 3 periode. Fi kulli arba'ina yauman minha yakunu fitur. Dari setiap 40 hari dari 120 tadi itu adalah satu periode. Fayakunu fil arba'in al-ula nutfah. Periode pertama berupa sperma, tsumma fil arba'in atsaniyah alaqah, 40 kedua berupa darah, tsumma fil arba'in atsalitsah mudghah. Kemudian 40 hari yang ketiga itu berupa daging. Tsumma ba'da mi'ah wa isrina yauman yanfa'u fihil malaku ar-ruha. Lalu setelah mencapai hitungan hari 120, kemudian malaikat datang dan meniupkan ruh. Wa yaktubulahu hadhil kalimatil arba'ah, dan malaikat menuliskan 4 kalimat, menetapkan 4 kalimat untuk calon bayi itu. Wa qad dzakarallahu ta'ala fi kitabil aziz taqallubal janin fi hadhil atwar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an ya, dalam kitabnya yang mulia, perubahan-perubahan janin dalam periode-periode itu. Faqala ta'ala ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfah tsumma min alaqah tsumma min mudghah. Firman itu berbunyi, wahai manusia, jika kalian ragu atas kemampuanku membangkitkan kembali orang-orang yang telah mati, maka ingatlah bahwa sesungguhnya aku menciptakan kalian dari tanah, lalu sperma, lalu alaqah, apa itu darah ya, lalu mudghah itu daging. Qala ta'ala walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah juga berfirman dalam surat yang lain ya. Dalam surat yang lain Allah berfirman, sungguh aku menciptakan manusia dari inti ya, dari intisari apa tin itu ya, tanah liat. Lalu aku jadikan dia sperma di tempat ya, tempat yang kokoh, kandungan maksudnya. Lalu aku ciptakan sperma itu menjadi segumpal darah, lalu segumpal jalah aku jadikan segumpal daging. Lalu aku ciptakan daging itu menjadi apa itu tulang ya. kemudian aku pakaikan daging ke tulang itu, jadi tulang kemudian tulang itu diberi daging. Lalu aku summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu aku ciptakan ia berupa makhluk yang lain ya. Jadi setelah menjadi tulang dan daging lalu diciptakan lagi menjadi bentuk manusia, maha suci Allah zat terbaik ya, pencipta terbaik. Wa fi hadhil ayah dzakarallahul atwarul arba al-madkurata fil hadis. Di ayat ini Allah menjelaskan 4 periode yang disebutkan dalam hadis, wa zada 'alaiha, dan Allah menambah ya. Salasata atwarin ukhra, menambah 3 periode yang lain. Fa asbahat sab'an, sehingga periode seorang calon manusia dalam kandungan itu 7 ya, karena di hadis 4 kemudian di ayat tadi ada 3. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mayakul khalqu ibni Adam min sab'in thumma yadlu hadzal ayah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa penciptaan keturunan Adam atau manusia itu 7 periode, lalu beliau membaca ayat ini. Wal hikmatu fi khalqillahi ta'ala lil insani bihadha tartib wa wafqi hadha tatawur wa tadarruj min halin ala hal wa qudratis subhanahu wa ta'ala ala ijadihi kamilan fi asra'il lahdah hiyantidhamu khalqil insani ma khalqi qawlillahil fasih wifqu asbab wa musabbabat wa muqaddamat wa nata'ij. Jadi hikmah dibalik penciptaan Allah, Allah menciptakan manusia dengan urutan seperti ini, dengan sesuai dengan periode-periode dan apa itu berangsur-angsur ya, berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain, padahal Allah mampu menciptakan manusia langsung seketika dalam waktu yang singkat ya. Jadi sebenarnya proses dari sperma ke darah ke daging itu kan sebenarnya proses itu Allah sebenarnya mampu menciptakan tanpa ada proses itu. Hikmah dibalik itu adalah tertatanya penciptaan manusia beserta dengan penciptaan keberadaan Allah. Allah zat yang maha pencipta disesuaikan dengan sebab-sebab ya. Jadi Allah sebenarnya, Allah yang maha luas ya, fasih itu luas ya, Allah yang maha luas. Allah mengajari kita bahwa segala sesuatu di dunia itu butuh proses ya. Ada sebab, ada akibat ya. Mukadimah itu juga sama, sebab, akibat ya. Pendahuluan, kemudian nataij ini apa itu kesimpulan. Wa hadza ablaghu fi tibyani qudratillah. Hal ini sangat apa ya? Sangat cocok atau sangat mendalam dalam menjelaskan kekuasaan Allah. Kamanal hadzu fi hadza tadarruj ta'limallahi ta'ala li ibadihi ta'anni fi umurihim wal bu'di an tasarru'i wal ajalah. Hal ini juga bisa kita pahami ya, bahwa proses yang ada dalam kandungan itu merupakan pengajaran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya agar tidak tergesa-gesa melakukan segala hal, agar apa itu ta'anni itu maksudnya lawan tergesa-gesa ya. Jadi pelan-pelan ya, pelan-pelan melakukan segala hal dan juga menjauhi hal-hal yang terburu-buru. Allah saja yang maha kuasa. Allah menciptakan manusia ada prosesnya. Jadi kehidupan ini juga ada prosesnya. Mau kaya, kalau keinginan kayanya ingin cepat kaya malah tertipu. Malah banyak yang tertipu investasi bodong itu. Wa fihi i'lamul insani bi anna husulal kamalil ma'nawi lahu innama yakunu bi tariqit tadrij nadhira husulil kamalil dhahir lahu bi tadarruji min maradibil khalqi wa intiqalihi min tur ila tur ila ayyablughu asyuddah. Ya, dalam hadis ini, dalam proses ini ada pemberitahuan kepada manusia bahwa bila seorang manusia ingin mendapatkan kesempurnaan maknawi, maka hal itu bisa dilakukan dengan menjalani proses yang ada, tidak bisa instan. Hal ini sama dengan kesempurnaan tubuh manusia ya, yang berjalan dengan proses. berjalan dengan proses penciptaan, ada urutannya, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain hingga mencapai manusia yang sempurna. Jadi kesempurnaan maknawi ini maksudnya ya kesempurnaan hati ya, hati atau hal-hal yang bukan bersifat fisik. Kalau kita mau pintar, ya berarti proses belajarnya tidak bisa langsung, tidak bisa langsung seketika semalam langsung hafal semua, yaitu malah stres nanti. Fakadzalika yambaghilahu fi maratibis suluk ayakuna ala nadhiri hadzal minwal wa illa kana raqiban matna amya wa khabiton khabta aswa. Begitu pula bagi seorang manusia seharusnya sebaiknya dalam menempuh ya menempuh jalur kepada Allah ya dalam menempuh jalur kepada Allah melakukan tingkatan-tingkatannya itu harusnya seperti proses ini. Jadi seorang sufi, seorang murid ya, itu kalau ingin sampai ke tujuannya, ingin benar-benar mengenal Allah juga harus mengalami proses, harus melewati proses, tidak bisa instan. Bila tidak demikian, maka dia bagaikan orang yang mengendarai apa itu kendaraan yang buta, atau dia seperti orang yang terjungkal ya. Jadi maksudnya itu berjalan yang tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas, seperti orang yang menaiki apa itu punggung hewan yang buta, jadi maten itu punggung, atau orang yang berjalan di orang yang berjalan tapi dia tidak orang yang berjalan di atas apa itu hewan yang apa ya penglihatannya tidak normal ya. Aswa itu maknanya lemah penglihatan di saat waktu malam. Pokoknya baik kadang juga ada yang mengartikan di waktu malam saja, ada yang mengartikan siang dan malam. Pokoknya bagaikan orang yang mengendarai kendaraan yang tidak jelas arahnya kemana. Yang kedua nafuruh, peniupan ruh. Ittafaqal ulama'u ala anna nafhar ruh fil janin yakunu ba'da muddi 120 yawman alal ijtima' baina zaujatain. Para ulama sepakat bahwa peniupan ruh dalam janin itu terjadi setelah berlalunya 120 hari setelah hubungan badan antara suami istri ya. Wa dzalika taumu arba'ati asyhur. Waduhuluhu fil khomis. Ya, jadi waktu peniupan ruh itu adalah sempurnanya 4 bulan dan masuk ke bulan yang kelima. Jadi masuk bulan kelima. Wahada mawjudun bil musyahadah, dan ini hal ini sudah dipastikan ya, sudah disaksikan. Wa alaihi yu'awalu fi ma yuhtaju ilaihi minal ahkam minal istilhaq wa wujubin nafaqat. Dan hitungan ini bisa digunakan acuan ya, bisa digunakan sandaran untuk hal-hal yang dibutuhkan yaitu hukum-hukum berupa sampainya nasab ya, istilhaq itu sampainya nasab, kemudian kewajiban nafkah. Wadzalika litsiqah biharakatil janin fir rahim. Hal ini karena sudah ada kepastian ya, gerakan